saudara-saudaraku Cilo Manise si Manis Pili. Jangan lupa like dan komen videoku ya. Jangan download video dan MP3 dari Surabaya. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekor. Sampai jumpa. Salam Manise.